أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أمكنت سهولا لمن ممكن ياسيح وإن شخص فتركها maka ninggal ya syakhos ha'ing siyah bala diat fil al-hari maka ora diat iku wajib ing dalam munggu kaul al-hari afi nari natawa ing dalam genium kino kholasu minha kong anggapo salamat minasakina maka sabiha maka menang ya sahos biha ing dalam nar fabidiyati alkaulani maka ikut tetap ing dalam dia utawi kaul roro walakisos api suhar fi surat daini lanorana kisos iku wajib ing dalam surah roh wafin nari wajun dan iku tetep ing dalam geni utawi wajah walau amsakahun lalamun ngekerya wang wing sakos Bagatala wa qaru makamataini huing saqaza bagang wa wani au haparo biron atawa ngeduk ya si uang ing sumur Barada hu biha qaru makanga gejebur kenu ing saqaz biha ing dalem Ron sapa akoru kamu wanda. Awal kau tawani bagannya si wangu yang sakos min syahikin seking pun. Celot betal kau akoru maka mapat. Kau yang sakos sapa akoru kamu wanda itu pagodahu. Bagano gaya gharu in zagaz balge zazwal al qatili wa mardi wal qadi faqat maka utawi kisos iku tetep ing atase wong kang mateni lan wong kang gejeburaken wa qadi lan nugal pakot balaka pakot balaka para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah satu ajan orang neraskan pengawasan orang orang kirim heula Fatihah mereka hiji ka itu nomor kehiji almarhum Haji Eman Sulaiman bin Ma'ah Cikupa. Kemudian kanggo kemudian kanggo Haji Suhi bin Haji Elin almarhum Kampung Plonco Sebrang Madari bin Zalwan utus ngentunkeun keping 12 Januari malam Jumat di Labu. Labuan. Berita duka telah berpulang ke rahmatullah Kiai Haji Imam Yahya Mahrus bin Kiai Haji Mahrus Ali, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Minggu kemarin Kiai Haji Imam Yahya Mahrus, masya Allah. Kemudian Minah binti Mijan, sakit dia. Haji Aman bin Haji Sabin Yani bin Haji Aman. Kemudian untuk yang sedang sakit, Yuliana Besar, Diijang bin Sakian Sepatan, Ibu Royani bin Haji Naid, Kampung Kosong, Tangerang. Kemudian gitu almarhum Haji Muslim bin Haji Dewi Parmanah di Bugal Tiga Raksa, Haji Aman bin Haji Masyam Pasirbol. Kemudian gitu Patihah Piken almarhum Husain Firdaus bin Haji Ahmad. Akhir keluarga tokoh Mas Haji. Nu tadi kurang parantos dicarioskeun nami-namina nu teu damang, mudah-mudahan dianggalkeun damang, kasihan kasabaran cing jadi kiparat, boh kana teu damang mah ogah ka keluargana, nu parantos mulih ka jati mulang ka asal, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicangkeun di kuburanana, bibarokati umil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang nuluykeun masalah jaroh, masalah tatu, termasuk pembunuhan-pembunuhan, yakni soal kisos nu kurang kamari geus dijelaskeun, aya nu ngabunuh amdun, aya anu khotoun, aya nu syibhu amdin. Ngabunuh ngahaja, ngabunuh kasalahan, ngabunuh sarupa jeung ngahaja. Dibulak-balik ya unggal minggu asal geus kaluar berarti majlis. Oh deui. Kumaha bae ta otak teh kitu. Tapi aye kakreditan mah janteu. Teu poho. Jadi meureun otak urang mah ieu fokusna kana urusan dunia bae. Kurang fokus ka urusan akhirat. Jae nu sok mikiran urusan dunia bae mah kafir. Mun kafir mah urusana dunya bae sababnya nama teu boga pikiran bakal aya hirup deui di akhirat. Komo teh mah nu dibeuleum aja kana geus sama beres geus moal di kumaha kumaha. Tolol teh budak. Pikiranana aya urang mah pan boga pikiran teh bakal balik. Bakal aya pertanyaan, bakal aya hisab. geus pake pikiran teh ka alam nu itu be lolobana mah jelema nu balalener pikiranana mah geus ana urang kurang beti mikiran ka bakal balik ka alam itu ngan di dewe nu di pikiran teh kumaha carana neangan dunia yang meuli motor mobil yen imah kawin deui jeung urang karawang kumaha ge carana ngan segi kituna doa masyaallah teu naon bedana jeung kebo atuh mah eta ge kebo nu geus kitu mah nyatuan ngombongan molor lakian kebo teman nu kitu. Insyaallah ya urang ulah datang ka akur jeung kebo. Taya masalah ngabunuh nu pemandangan urang di akhir zaman taya soal ngabunuh taya bangona kos pisan masalah ngabunuh taya jadi masalah anu sapira kos mabok kos maling kos zina kulantaran geus ambalayah jadi urang ngadengena teu aneh ngadegena kos musibah ti Gusti Allah barang urang ngadenge tsunami sekaligus 200 juta nu paeh barang aya gempa sabaraha nu paehna aya 100 belata sakmah tamajenanti aya kena banjir nu paehna 50 seetik tamah jadi leutik kadengena teh lantaran geus ngadenge nu gede. Tak ye urang hirup di akhir zaman ku urang ku hari kadele ku mata kadenge ku celi mabok anu diharam-haramkeun ku Al-Qur'an ti Gusti Allah geus jadi pemandangan biasa zina kitu keneh judi kitu keneh kabair-kabair hungkul ngabunuh kitu keneh mantep atuh murka Allah teh dareukeut jasa kadatang juljol ti banjir ka gempa ka angin masyaallah luar biasa entek yu urang babalik ka Gusti Allah urang tobat diri urang we heula tobat merapi tobatan awak urang besi kaburu dicokot kunu bogana komo nungis kolot mah tama jalah atuh hirup geus moal kararebel deui geus moal kebel deui geus wisan geus laleuleus mata geus kunang-kunang kiai cenah geus teu kadeuleuan maca Quran aya nu geulis alhamdulillah geulis kadeuleukeun eta mata pinarakaeun mah salah tah aya ka kitab Quran teu kadele aika nu geulis kadele aya ge ayah banjar aya banjar mah lamun ngobrol teu jelas sarua jeung Mama Prawira Sekong guru almarhum Abah ngobrol manyar mah teu jelas bangsa pimbungan urang ngobrol jar teu jelas kagok lah moal lila. Tapi lamun maca Quran, maca kitab capetangna luar biasa. Ngomong nyurah capetang. Ai urang mah sabalik. Lamun maca Quran, maca kitab minimal heuai. Heuai. Aju bae geus pohara jas. Tapi lamun kitu mah ngobrol capetang luar biasa. Cungut pinarakaeun gajeun ku kumaha geus. Ya Allah, ya Rabbi, itu ai Gus Dur mah lain mata nyana mah. Leumpang ditungtun ka dieu ka ditu ditungtun, tapi pan di imahna nalek kitab unggal poe de kumaha coba eta. Nalek kitab di kamarna hikam sagala Fathul Bari ngaya pak muka bae di kamar teh. Masya Allah, sababaraha kiai nu nyaksian ketika ka kamar Gus Dur eta kitab muka baik, tapi lamun lempang dituntut, ya Allah. Urang mah lamun deuk salat ding gaji dituntut. Lamun kitu mah deuk nganjang. Pokona berani mati, pokona mah berjuang. Lilai kalimati erjahe. Si awak jadi koski ya, awak teh. Coba rada ditapakuran. Kojara Muhammad jeung nu laluhur awak. Teh ulang nuluykeun masalah soal pembunuhan. Kamari geus dijelaskeun lamun aya jelema dibalangkeun kana cai nu bakal ngirem cai anu bakal ngaliput anu bakal nyana ka kerem anu teu bisa salamet kecuali nyana kudu ngojay sedengkeun teu bisa ngojay atawa nyanana ditalian dibaringkus atawa nyanana kitu lumpuh atawa setruk eta dibalangkeun ka cai sarua jeung ngabunuh ngahaja bae amdun. Amdun nukus kita. Lamun nyanana bisa ngojay dibalangkeun ka laut, dibalangkeun ka Cisadane bisa ngojay mangan, berusaha luar biasa nyana ngojay. Tapi angin gede jasa teu bisa nyana nabrak angin. Atawa ombak anu pohara teu bisa ngalawan ombak. Akhirna kelem bae kaasupkeun kana syibhu amdin sarupa jeung aja. Masyaallah, masyaallah. Kumaha ku ari lamun nyana bisaeun sabenerna mah ngojay. Zaid dibalangkeun ka kali Cisadane ku Ki Umar. Bisaeun mun ngojay angin eueuh ombak eueuh jago nyana ngojayna tapi nyana teu daek ngojay cicing bae dibalangkeun ku Ki Umar bisa ngojay Ki Zainat cicing bae angin eueuh ombak eueuh mungeun ta eta fala diata fil azhar teu kudu diat cekol azhar mah lantaran cuaina gede kecuali nu kamari teh caina ngan sacangkeng barang dibalangkeun nyana ngedeng we di jero muji digerokeun ku Umar atuh sia hudang nyana ngedeng we datang ka pae eta mah termasuk kana pae ngaja ieu geus sarua tah. Jelema bisa ngojay kemudian dibalangkeun ka laut eueuh angin eueuh ombak nyanana teu daekeun ngojay cicing bae sarua jeung bunuh diri tetep bae kudu ngojay bae jadi ngaranna syariat mantak aya wali nu ditegor ku Gusti Allah. Eh hiji waliullah naik kapal begitu di tengah-tengah laut kapalna cilaka belah buah ambualaya batur nu usaha kana ban anu make papan anu macem-macem aya nu salamet aya nu henteu aya waliullah maing makumaha Allah bae jagian. Jaga Allah pae aing mah jaga Allah henteu pasrah aing mah ka Allah kerebek jaga Allah Jibril cepet maneh ngarupa parahu Mikail supaya ngarupa nahodana cepet langsung Jibril ngarupa parahu malaikat Mikail ngarupa anu ngadayungna datang ka wali kadieu gegeran ah kumaha Allah bae jaga. Ieu, imah geus lain lawanan cak malaikat Mikail. Cepat. hai gera-gera naik adi, gera naik di kieu-kieu ge teh ku malaikat Mikail teh jadi titahna ku Allah teh ngan syukur sakitu. Hai cepat. Tetep bae kumaha Allah bae jeung ngena. Tetep ieu mah kumaha Allah bae. Terus tilu kali nista maja utama di awean ku malaikat Mikail ya ka jero. Tunjukkan malaikat Jibril ka Gusti, Gusti ja teu daekeun. Teu daekeun. Malaikat Mikail geus ubah salah di akhirat ka neraka wali eta di sidang ku Gusti Allah. Begitu di sidang tetep kudu ka neraka. Di mana letak ka neraka? Siapan eta kuduna bersyariat pan abdi mah geus pasrah bae ka Gusti ya eueuhna naon pan aing geus ngutus Jibril jeung Mikail ngarupa parahu. Jibril ku aing titah ngarupa parahu, Mikail titah ngarupa pendayungna, haju diawean geus digerokeun tilu kali pan sia cicing keneh bae, bahkan sia pasrah ka aing pasrah di dinya teh atah salah. Dan mantek pasrah teh aya bener aya salah, mantek lamun teu ngaji moal bisa. Moal bisa lamun teu ngaji mah atuh. Ah aing mah geus kumaha geus pasrah bae ka Allah bodoh ge ka ajeun, jetol teh budak. Tolol teu bodoh dipantepkeun bae padahal aya pangajian. Tolol bin goblok bin tidak bersyariat dicarekan ku Gusti Allah. Sia teu bisa maca Fatihah kunaon? Abdi mah pasrah ka Gusti ja Gusti bongan teu mere goblok sia. Aya sia di dinya pondok pasantren aya. Haju sia henteu mondok ka dinya. Boro-boro mondok abdi ngamusuhan kiaina. Nah, iya. Zabania sereb, sereb bae emang pasrah kumaha. Masyaallah salah ta pasrah kos kitu teh. Tetep kudu syariat. Urang geus kawin. Geus kawin haju teu boga jang masak. Pamajikanna negor ka salakina ka, atuh pan urang geus jang masak pasrah ka Gusti. Cek pamajikanna pa imah ka, lamun pasrah urang parae. Taeh nang Allah, hirup nang Allah. Iya kakak jadi pinter ke nang ngaji mana? Ngaji di Cilongok. Emang bener sih Cilongok baik kan? Diseret sih. Pasrah na salah ta sih. Hei siapa? Lain potongan pasrah. Kudu potongan manggul siapa? Atau kudu. Insyaallah. Dan mentak pasrah wali baik ketika kudus bersyariat. Eta tetep bae mun teu bersyariat salah ditegor bae ku Gusti Allah tetep dikanarakakeun bae. Masya Allah Karim. Sebabnya na pangkatna datang kadinya kawalianana nu kudu bersyariat. Aya wali anu geus teu bersyariat lamun geus memang kudu teu bersyariat bae ku Gusti Allah ge disalametkeun atau disalametkeun. Aya ning aya tawakalna beki luhur, tawakal beki luhur, tawakal beki luhur, pan tawakal mah lain sungut di dieu. Geus eta nyana teh kumaha Allahna teh lain di dieu si wali teh di sungut. Kokos aya jelema di pagahan kona cukup saya aya bae cak guru nanya sianya tawakal ka Gusti Allah magahan ngaji bae. Heeh geus agan ngaji benya nanti isuk sore tawakallah ka Gusti Allah tapi di jero hati nama iraha aing aya nu mere lain tawakal tak kos kitu tah ngotoma teh sungut doang ah abdi mah pasrah bae magahan ngaji ceknya nanti aku mah Allah bae ah ku Allah diberi alhamdulillah aing henteu atuh kajian tapi di jero hati mah iraha aing aya nu mere tolong teh coba tah teh eta kos kitu teh selain di sungut tawakal mah di dieu di hate nerapkeun tawakal teh ya, kudu aya nu nungtun guru mursyid ngaranna. Si ada besi aya Haji Mursyid, guru mursyid. Lain Haji Mursyid. Eta mah kudu boga material Haji Mursyid. Teh kudu aya guru mendak Muhammadiyah ngeceng bege ka torekat, ngeceng bege ka tasawuf. Naon sebabna memeh nyana ancrub ngobrol geus pesimis teula. Moal beres. Moal beres. Jadi kuduna atuh nyana ancrub heula ngobrol kumaha nu sabenerna rekat teh, kumaha nu sabenerna nasawuf teh. Mun nyana terus gaji bakal ojah heueuh. ieu mah memehna geus ngeceng atuh neuk saha nu ngaladenan. Neuk saha nu ngaladenan balik sia ka ditu. Tah encan nyaho kumaha prak-prakanana tawakal. Ngomong doang tawakal hate bae henteu atuh tetep ku Allah ge dicerekan bong sia tawakal sungut sia mah tawakal teh. Di jero ieu pasrah sumerah ka Gusti Allah. Emang teu bisa kusungut sama ku hate bae. Okos jelema teu percaya ka pangeran. Teu percaya ka pangeran jeung percaya ka pangeran teh di dieu lain disungut. Ke dicekna teh dicekna ketika meunang musibah. Ketika meunang musibah kos aya jelema teu percaya aya pangeran. Teu percaya aing mah aya pangeran. Di mana aya pangeran? Oh, teu percaya diajaklah naik kapal. Kebeneran kapal teh oleng ku angin. Kabehan zikir ka Gusti Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nu Islam la ilaha illallah, kabe nu Kristen kitu kene. Nyana teh nu Kristen ge Tritunggal, Tritunggal. Kitu amat zikir jore amat amat Tritunggal. Aduh haleluya haleluya haleluya ah teu bagus tebak pikir kos kitu dan lain-lain sebagainya tiga jelema nu teu percaya ka pangeran teu percaya ayana Allah teh lantaran dahsyat jasa kapal olengna tetep mun tayang nyana ka nu maha gaib ya nu maha gaib ya nu maha gaib tulungan abdi teh mulai percaya berarti aya nu maha gaib ngan teu bisa jebutkeun Allah doang. Lantaran nyana can pernah ngobrol jeung ahli Allah. Jadi ketika goyang, nu ieu mah kepercayaanana haleluya. Nu ieu mah percayana ka si gota gawatuma. Eh, naon eta? Ah, sia tama tuma sarua bae. Nah, nu ieu ka Allah terus masing-masing. Tinggal nu teu percaya ka pangeran ketika oleng mah nu maha gaib tulungan abdi nu maha gaib tulungan abdi itu percaya berarti aya nu maha gaib tinggal diteruskeun deukeut nu maha gaib saha saha si aya nu maha gaib nya Allah atuh heuh bua. Jadi ketika darurat nyana nyahoeun aya nu maha gaib. Soba ge, nu teu percayaan ka pangeran ge ketika menang masyarakat ba ulah tama dahsyat teuing di jero naon di luhur kapal atau di laut. Ieu mah dibere hese bae perusahaanna ambruk. Nanaon ambruk, wos warung sagala ambruk teu boga nanaon. Sulit dahar ge, nu menta eueuh nu mere. Mun nyana menta eueuh nu mere, nyana ge aduh nu maha gaib tulungan abdi sakeuna. Di abdi jatadanina eueuh diayakeun ku anjeun nu maha gaib jeukna teh kadengeun ku nu sok ibadah ka Allah isya nu maha gaib sa teu nyaho ngaranna pokona nu maha gaib be pokona tamata nu nyeun aing nu nyeun naon de nyeun langit bumi nu nyeun naon de pokona nu nyeun kabeh ge nyana nu maha gaib hese eta Allah atuh buat teuing eta cek jeuna can nyaho lantaran can pernah ngaji. Jadi lamun ngaji mah urang tah ngaji nyaho Allah atawa tuturunan ti indung bapa pangeran Allah sia sing ade geus terus jadi jaho urang teh pangeran teh Allah allazi khalaqas samawati wal dan lain sebagainya tu ku ngaji mah nya deuk sakarat emang kafir ku mah deuk sakarat tetep mun tayang ka nu maha gaib jeung ge nu gaib tulungan nu gaib ngan teu nyaheun saha nu gaib tetep bae cilaka teh eta lain amkana tu patarokah jelema saya dibalangkeun ku Ki Umar ka laut padahal bisa ngojay tapi patarokah nyana ninggalkeun ngojay pala dia tafil azar teu wajib diat lantaran sarua jeung bunuh diri urang bisa nangkis. Aya jelema ka urang ngangsongkeun belati. Kemudian urang teh bisa lamun nangkis mah. Yah, pencaci karet sapotong mah bisa lah. Tapi jeuna geus kieu bae si dakap si nu tunggu si nu kutunggal kumaha Gusti bae jeung aing mah dibunuh geus sabodo bae. Eta jelema bakal ka neraka. Lawan tetep bae. Nyana kitu naon ngaranana ngajotos lawan jak. Bisa dua rupa, bisa kadieu, bisa kadieu. Nu kumaha tuh? Hayo, tak urang lawan terus bae ku kumaha ge lawan kengis teu bisa teu daya teu upaya kakarak di alam ku Gusti Allah. Di alam tetep bae ilmu bela diri teh gunakeun lamun urang bisa. Ye lamun urang cicing bae dicarekan. Lawan. Aufi narin yunkinul khalasu min atawa dibalangkeun ka seuneu anu bisaeun lamun nyalametkeun tina seuneu Zaid dibalangkeun ku Ki Umar kadurukan seuneu kapirunan anu gede nyana lamun kaluar ti seuneu bisa nu sabenerna mah nyalametkeun diri tapi pamakasa pihak cicing bae di jero seuneu. Nah iyalah fafidiyati alqaulani dina masalah wajib diatna dua kaol cek sakaol wajib cek sakaol mah henteu lantaran nyana teu ngaluarkeun daya jeung upaya teu berikhtiar teu bersyariat untuk nyalametkeun diri. Cik sakaol mah tetep wajib diat ai dina masalah seuneu mah lantaran seuneu leubih dahsyat dibandingkeun jeung cai. Cai mah rada handapan kabahayaanna dibandingkeun jeung seuneu, nu mantak mun dina seuneu mah tetep wajib diat tapi lamun dina cai mah ieu aya keneh naon kitu ngaranna embar teu kudu. Jadi aya perbedaan antara seuneu jeung cai. Wala kisos fi surataini teu kudu wajib kisos dina dua surah tadi lamun memang teu aya upaya mah paling-paling diat. Wa finnari wajhun dina masalah dibalangkeun ka seuneu mah aya wajah nu sejen ai hartina aya perbedaan seuneu jeung cai. Tinggal kumaha upaya jeung henteuna bae. Walau amsakahu faqatalahu falqisasu alal qatili samasalah walau afarabiran faraddahu biya agharu falqisasu alal qatil dua masalah alau alqahum min syahikin batalqahu agharu bagadahu falqisas alal qadi tilu masalah mereka hiji walau amsakahu bagatalahu agharu falqisas alal qadi lifaqat Zain ditahan ku Ki Umar, diceklan ku Ki Umar. Jadi ari Ki Umar mah nyeklan Ki Zaid, diceklan bae geus ku Ki Zaid, ku Ki Umar teh Ki Zaid teh. Jol bae Ki Bakar. Jadi Ki Zaid teh keur diceklan ku Ki Umar, diceklan teh diceklan. Teu bisa gerak Ki Zaid teh diceklan ku Ki Umar. Ai torojol Ki Bakar mawa belati datang ditusuk we jeger bae pae. Jadi Ki Umar mah ngan nyekelan Ki Zaid doang, kunaon jol Ki Umar ditusuk. Jadi nu ngabunuhna adalah Ki Bakar. Ki Umar mah ngan sakadal nyekelan doang. Ta eta anu kena mana anu kena kisos? Apakah nu nyekelan? Apakah Ki Umar Ki Bakar? Nah ieu nu mana ieu? Nu mana kira-kira tah mun diangsongkeun ka urang asana urang mau bisa ngajawab. Tuh saya nyeklan cenah. Ki Umar jeklan Ki Zaid, teu puguh teu karuh Ki Bakar datang tusuk. Paeh Ki Umar Ki Zaid teh ku Ki Bakar. Ta ieu nu kudu wajib kisos mana? Ieu masalahna. Walau amsakahu lamun Ki Umar nyekelan hu ka Ki Zaid pakotalahu akoru aiprak torojol Ki Bakar dibunuh ku Ki Bakar pal kisosu alal kotili pakot maka wajib kisos wajib balas pati terhadap kaki bakar nu ngabunuh Ki Umar mah henteu kecuali memang tata dina aya kerjasama. Lamun aya kerjasama mah bagar, si anu ngabunuh aing nu nyekelan, dua nana tah mah. Ieu mah henteu. Ki Umar nyekelan Ki Zaid, jol Ki Bakar, buluh ku Ki Bakar, nu ngabunuh nu wajib dibales mati. Ki Umar mah teu kudu. Duh kitu hiji. Ah parabiron baradahu biha akharu Ki Umar nyen sumur. Ki Umar nyen sumur. Nyen sumur aya meureun bangsa 12 meter mah jero. 12 meter nyen sumur bet. Aibrak jol Ki Zaid barang geus kitu neuleus sumur Ki Zaid teh kadenya jero amat di tukang aya Ki Bakar dijorogkeun ku Ki Bakar jeblus ka jero nu nyieun sumurna Ki Umar tapi nu ngajongklokeun ka sumur mah Ki Bakar ta ieu nu mana ieu nu wajib kisos fal kisosu alal muradi kisos wajib balas pati kaki bakar nu ngajorogkeun atuh Ki Umar mah sapira nyieun sumur atuh urusan ta mah kos kitu mah sapira nyieun sumur ta eta teh sigada ta model galian pasir di bitu ngagali pasir teu maksud deuk ngabunuh jelema ngagali pasir be terus jaen lumpang di luhur galian pasir. Ai prakta dijorogkeun ku Ki Bakar, gejebur kadinya tu Ki Bakar, nunyin galian pasir mah, eueuh sangkut pautna. Komo lamun ngagejeburkeun maneh mah, atuh pasangkut paut tak Ki Zaid leumpang kadinya dideuleukeun bae ku nyana cai teh. Ai prakta ngaloncat kadinya, brus bae. Tak eta anu ngagali pasir mah, eueuh sangkut pautna. Atuh sapira ngagali pasir teh mah urusanna bisnis. Ai Ki Zaid bisa bae lantaran nyana frustasi cintana ditolak atuh bunuh diri kadinya. Kelem geus urusan jeung Ki Umar mah. Tuh kitu nya. Wala alqahu min saikin Ki Zaid. Wala alqahu min saikin Ki Zaid dijorogkeun ku Ki Umar ti luhur puncak aya gunung leutik atawa ceuk urang kulon mah pasir pasir mah gunung leutik aya gunung mah kakana pasir beda teh bahasa teh mun bahasa tuh di pasir pasir teh berarti hunyur aya hunyur aya pasir aya gunung aya betik aya betok lain deh ya teh saeutik betik mah rada leutik betok rada gede. Aya nengtet aya nongtot beda eta. Beda setik nengtet teh leutik, aya nongtot rada gede setik. Eta bahasa Sunda mah kos kitu teh coba Melayu nengtet jeung nongtot naon coba yo. Melaya lah. Melaya balayu aya urang mah Sunda mah nengtet leutik saeutik, nongtot rada gede. Nah, model ayeuna budak lehoan, budak nengtet saeutik teh berarti lehona kakar noran. Tapi lamun geus jor, nongtot tuh. Ayeuna Malayu naon Malayu nengtet jeung nongtot. Ayo. Atuh nongol-nongol bae. Nongolnya baru dikit, nongol bae. Nongol-nongol udah banyak, nongol. Ayo urang mah nengtet nongtot beda. Nu mantak moal bisa ngalawan Sunda. Aduh, ayo kos kituan. Ega ya hunyur. Aya pasir, aya gunung, hunyur leutik, pasir luhureun hunyur, gunung luhureun deui. Oh. Kitu teteh. Nya, lamun di Malayu mah gunung kecil, gunung sedang, gunung gede. Tilu aya urang mah lain geus. Nya mah gunung-gunung bae. Urang hunyur, leutik ngahunyur doang tah. Nah, pasir enggak ada luhur seetik timbatan hunyur. Wari gunung, ya gunung lah. Ki Zaid kuari dibalangkeun ku Ki Umar di luhur pasir atawa di luhur gunung nu kahandapna ge embel yeuh, kahandapna ge sawah, kahandapna ge aya empang mun dibalangkeun ka dinya kira-kira bakal. Nah, lah moal ku kumaha sapira ka embel? Embel, Malayu naon embel? Hah? Ya, tulen empuk banyak empuk, empuk batape, empuk. Embel. Aduh. Ese buku eta, mentek aing embung ge bahasa Melayu, kurang. Embel, tapi bener ngeunaheun aing bahasa Sunda mah embel. Aing embel teh ya. Anu bisa dicokot tanduna pake nyeun mamanukan. Eta embel. Jadi henteu teuas embel aya bie ijasa mah nu kos kitu ngaranna eta mah leutak ari rada teuas ngaranna embel. Oh. Ese aing mah mentak di Jakarta teu betah ge pindah ka nu lembur. Kurang bahasa puguh Melayu mah. Tah kizae dibalangkeun ti luhur gunung eta ti gunung santri ti luhur. Kahandapna embel misalna atawa empang bakal moal kukumaha lah paling ge bundas-bundas aik ukuran paeh mah ceuk sareat pamoal jol kibakar isahayeun ngapung langsung bae kabeneran nyana keur mawa pedang datang Ki Zaid ti luhur dipapageun ku pedang juang di rebe pae nei anu kena kisos adalah ngabunuh Al-Qisasu al-Qadi faqat. Masya Allah. Kiskulantaran urusanana kisos balas pati bunuh. Bunuh deui Ki Bakar anu tadi ngabunuh Ki Zaid. Bunuh deui Ki Bakar anu tadi ngajongklokkeun ka sumur. Atuh bunuh deui Ki Bakar anu tadi mapageun make pedang. Atuh bunuh deui. Adapun nu nyekelan Ki Umar teh, nu nyieun sumur teh, nu malangkeun ti luhur pasir teh, eueuh masalah tamak kos kitu mah. Walau alqahu fi ma'in mugrik fal taqatahu wal taqamahu hutu. Nah ieu kumaha yeung kecoba? Jelema dibalangkeun ka laut, ipreg paehna digegel lauk. Wallahu a'lam bissawab.